بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatannya. La tu'addu wa la tuhsa. Kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya dan tidak bisa kita menakarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Semua kenikmatan itu harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, seorang akan jatuh pada kufur, kufur nikmat, dan diancam dengan an-nar. Yang bersyukur akan ditambah, yang kufur diancam dengan azab. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh aku akan tambah kenikmatan atas kalian. Tetapi jikalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat yang terbesar adalah nikmatul hidayah, nikmat mendapatkan hidayah, mendapatkan al-Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih tidak semua orang mendapatkan nikmat hidayah. Allah pilih yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai pun paman nabi kita, dai-nya nabi kita langsung, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendakwai pamannya sendiri yang Allah ketahui bahwasanya nabi kita mencintai pamannya yang bernama Abu Talib. Tetapi sekali lagi, hidayah itu Allah yang menentukannya. Pada ujungnya Allah ketika tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Talib, matilah dia di atas kesyirikan. Kisah ini kaum muslimin, kisah yang memberikan kepada kita sebuah faedah, betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah tidak semua manusia Allah berikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala innaka mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul la tahdi tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada seorang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi man yasha memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Sangat istimewa orang yang mendapatkan hidayah Islam, mengenal tauhid, dan lebih lagi di atas sunnah. Ini adalah kenikmatan yang sangat tinggi. Sosok Abu Talib, seorang yang dekat dengan Rasul secara nasab, paman, saudara bapaknya Rasul alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa walaupun senasab dengan Rasul, kedekatan nasab tidak bermanfaat ketika hanya itu saja tanpa ketaatan. Abu Talib orang yang paham bahasa Arab. Kira-kira Abu Talib paham betul pak bahasa Arab? Paham betul? Oh, paham sangat nih kok Abu Talib. Paham. Wong Arab nih kok. Masa betul paham. Tetapi tidak bisa memahami dengan baik untuk mengimaninya. Hal yang harus kita syukuri. Orang kaya, maaf-maaf nih. Orang kaya kita bukan orang Arab. Jauh dari negeri Arab, orang Ajam. Orang seperti kita membaca kitab juga belum bisa, kadangkala membaca Al-Quran juga belum lancar. Tetapi Masya Allah, Allah berkenan memahamkan kepada kita tentang Al-Islam, tentang Tauhid wa Sunnah. Satu hal yang harus kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang besar ini, nikmat Al-Hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah yang tadi kami sampaikan adalah hidayatut taufiq. Hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seseorang cocok dengan yang disyariatkan. Untuk cocok. Untuk menerima. Dimudahkan untuk menerima dan dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Ini disebut dengan hidayatut taufiq. Adapun sosok Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang yang dipastikan membawa hidayah yang disebut dengan hidayatul bayan, hidayah petunjuk dalam bentuk penjelasan. Beliau sosok manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul latahdi, pasti lamnya lam taukin, lamnya lam pendek, latahdi pasti bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Ini disebut dengan hidayatul bayan karena hidayah itu ada dua, hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayah yang berupa penjelasan al-haq dan al-batil disampaikan oleh Rasul dengan sempurna tanpa tercecer. Nabi mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian, yang memasukkan kalian ke dalam surga, illa waqad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan semua itu untuk kalian. Hadirin yang kami muliakan, penjelasan tentang jalan ke surga, penjelasan tentang hal-hal yang menjerumuskan dalam neraka sudah dijelaskan, dan itu adalah tugas pokok semua para rasul. Adalah itu. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Rasul-rasul yang banyak, utusan-utusan yang banyak, yang mereka membawa kabar gembira tentang surga dan cara meraihnya, amalan ibadah yang mengantarkan ke surga, telah dijelaskan semuanya. Demikian pula mundirin, para rasul diutus dalam rangka memberikan kabar ancaman. Di sana ada neraka. Disebutkan tentang sifat-sifat neraka dengan adab siksaan yang dahsyat, dan diperingatkan dari hal-hal yang menjerumuskan ke dalam neraka. Semua telah selesai. Petunjuk itu telah ada, yang berupa Al-Quran wasunnah. Hadirin yang melakukan, Nabi kita mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan pada kalian dua hal, jikalau kalian memegangi keduanya dengan baik, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-huda, petunjuk. Lawan dari ad-dalal. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya, memeganginya, mengimaninya, mengamalkannya, dijamin dia di atas hidayah. Dan dia akan dipastikan tidak akan sesat selama dia berpegang teguh dengan keduanya. Ini menunjukkan bahwasannya bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam adalah al-huda, petunjuk. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, mengkaji isinya, memahami maknanya dari kutub tafsir yang ada, kemudian kita ketika itu adalah perintah kita lakukan, kalau itu larangan kita tinggalkan, kalau itu sebuah etikat kita imani, maka kita di atas hidayah. Karena itu adalah hidayatul bayan. Adapun yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq wa kaum muslimin adalah pemberian dari Allah. Bahasa lainnya ilham. Allah masukkan ke dalam hati seseorang hambanya, begitu mendengarkan hidayatul bayan, dia cocok dengannya. Dia suka dengannya. Dia senang dengannya. Dia menerima tanpa merasa berat, dan dimudahkan untuk dia mengamalkannya. Dan ini sifat orang yang mukmin. Allah Azza wa Jalla firman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka siapapun Karena umum lafaz ayat ini, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan segala permasalahan yang ada pada mereka. Ini rujuk kembali kepada Rasul, menerima ajaran Rasul dengan sempurna. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian tidak terdapat rasa berat untuk mengamalkan, tidak terdapat rasa berat untuk menerima dan mengamalkan apa yang engkau telah putuskan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam syarah Kitabul Usul Tsalatsa, "Wa la yakunu al-iman illa bi syartain." Tidaklah iman ada pada diri seorang, atau tidaklah seorang dikatakan mukmin sampai ada padanya dua ini: menerima seluruh yang diajarkan oleh Rasul dan mengamalkannya tanpa merasa berat. Inilah yang disebut dengan hidayatu at-taufiq. Manusia kaum muslimin dalam hal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang-orang yang telah sampai badannya hidayatul bayan, sampai badannya ilmu Al-Quran wa Sunnah, dan dia mendapatkan hidayatul taufiq. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang pertama ini. Amin. Allah berikan kepada kita kecintaan talabul ilmi, kecintaan bahkan sampai tingkatan kita membutuhkannya, bahkan kita merasakan ini kebutuhan lebih pokok daripada sekedar makan dan minum. Masya Allah. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad dalam salah satu ungkapan beliau, innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma bihi ma jabihi nabi alaihi salatu wassalam min at-ta'ami wasyarab. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya jiwa-jiwa kita lebih membutuhkan untuk mengetahui ajaran Rasul alaihi salatu wassalam daripada sekedar makan dan minum. Panjenengan kalau ditanya kebutuhan pokok itu apa, Pak? Kebutuhan pokok itu ada berapa? 9 bahan pokok yang biasa disebut sembako. Beras, apalagi, dan macam-macam. Orang kalau tidak makan mati, Bang. Berarti makan itu kebutuhan yang sangat pokok. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Imam Ahmad mengatakan kita lebih membutuhkan untuk mempelajari ilmunya Nabi daripada kebutuhan sekedar makan dan minum. Alasannya apa? Beliau mengatakan fin fata hadza hasal maut fid dunya. Kalau seorang tidak memiliki makan minum, hanya sekedar resikonya mati. Mati. Resiko paling tinggi mati. Wan fatadzaka hasal maut fil akhirah. Fid dunya wal akhirah. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki ilmu agama, tidak memiliki ilmunya Rasul alaihissalatu wassalam, maka dia akan mati dan dia akan mendapatkan azab fil akhirah. Kalau hanya sekedar tidak punya makan, mati. Tidak ada dalil yang mengatakan barang siapa mati karena tidak punya makanan, finar. Tidak ada dalil. Tetapi barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu, ilmunya Rasul, Al-Quran, wa Sunnah, fahmi salafil ummah, maka dia akan terancam dengan nar walaupun dia memiliki harta yang melimpah. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita ini, wajib kita syukuri, merasakan butuh dengan ilmu, sehingga duduk dalam waktu satu jam lebih atau satu jam kurang untuk talabul ilmi. Dan Allah berikan taufik, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita selalu semi'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, orang-orang yang tidak sampai pada mereka hidayatul bayan, ilmu saja tidak sampai padanya, ilmu saja tidak tahu. Karena untuk bisa cocok dengan yang Allah syariatkan, itu butuh dengan apa? Ilmu. Karena itu Allah ajarkan melalui Rasul, Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab, Allah berikan ilmu melalui Rasul, disebarkan di waktu itu. Baru kemudian setelah itu Allah berikan taufik satu persatu kepada orang yang ada di zaman itu di antara para sahabat. Hidayah itu taufik, sarananya adalah ilmu yang berupa hidayatul bayan, yang berupa ilmu ad-din. Sehingga seorang mendapatkan taufik ketika dia mendapatkan hidayatul bayan, cocok plak ini. Dia mendapatkan ilmu salat, dia lakukan sesuai dengan ilmu salat. Adapun golongan yang kedua ini, kaum muslimin, mereka-mereka para juhala, orang-orang yang Allah tidak berkenan memberikan ilmu padanya, bodoh, bodoh, jahil bahasa Arabnya, bukan idiot, bukan otaknya apa kurang, bukan, dia secara duniawi masya Allah, bahkan dia punya titel, bahkan dia sekolah tinggi, tetapi dia tidak mendengarkan ilmu Al-Quran, dia tidak mendengarkan ilmu sunnah, sehingga kosong otaknya dari pengetahuan itu. Hadirin makan, orang-orang yang jahil terancam dengan nar. Orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama terancam dengan nar. Bahkan Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin belum menyebutkan bahwa faktor terbesar manusia masuk dalam neraka adalah karena al-jahlu, kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka-mereka ini, kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika dilemparkan dalam neraka manusia dalam jumlah yang begitu banyak, maka bertanyalah malaikat yang menunggu neraka, apakah dulu ketika di dunia belum ada seorang rasul yang memberikan kabar ancaman tentang neraka, kenapa kalian memilih ini? Apa belum tahu? Apa belum pernah mendengar neraka itu panas? Apa belum ada rasul yang memperingatkan kalian? Kenapa kalian memilih perbuatan yang memasukkan dalam neraka? Mereka pun mengatakan, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sungguh wahai malaikat, telah datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan itu, yakni Rasul kan, pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan tentang penyesalan mereka. Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai seandainya kami dulu ketika di dunia, lau kunna, mereka berandai-andai, seandainya dulu kami ketika saat di dunia mau mendengar dan mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Hadirin kaum muslimin, Asy-Syaikh Ibnu Taimin setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan a'zamul asbabil dukhul linnas nar al-jahlu, sebab yang paling besar, a'zamu sababin, sebesar-besar sebab, faktor yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga jangan kita biarkan diri kita bodoh. Tidak tahu akidah, tidak tahu ibadah, tidak tahu Al-Quran wa Sunnah. Apa yang akan kita lakukan dalam penghambaan kepada Allah? Tidak akan mungkin bisa. Sehingga golongan yang kedua, orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ini, kalau dia memiliki jiwa religi, memiliki jiwa kesemangatan beragama, tapi dia jahil, larinya kepada ghulu, larinya kepada bid'ah. Kalau ada orang jahil tidak memiliki jiwa keagamaan, maka dia akan jatuh pada ma'asi wa dhunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang telah sampai pada mereka hidayatul bayan. Sampai pada mereka petunjuk Nabi, ilmu telah sampai pada mereka, mereka pun memahaminya, tetapi Allah tidak memberikan taufik untuknya. Allah tidak berkenan memberikan kecocokan dalam hatinya. Hatinya tidaklah tersinari dengan cahaya an-nur alladhi anjalna, yang kami telah turunkan berupa Al-Quran wa Sunnah. Hatinya keras, kaku, penuh dengan sifat pembangkang, menolak, mengingkari, tidak mau percaya, selalu berontak. Orang ini kaum muslimin adalah orang yang lebih binasa daripada yang pertama, daripada yang kedua. Telah sampai padanya ilmu, tetapi mereka menolak. Kadangkala wal'iyadu billah, seorang duduk di majlis salim, dia mendengarkan ilmu dibacakan, dia mendengarkan ayat wal hadis, tetapi di hatinya tetap menolak. Hanya semata dikarenakan ketidaksukaan dengan misal baju. Saya bukan kelompoknya orang berjubah, karena itu ilmunya semuanya saya harus tolak. Kasihan dia. Saya bukan orang ini, saya bukan salafi, karena itu walaupun dia dibaca Al-Quran, tetap saya tidak. Na'udzu billahi min dzalik. Wal 'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ad-dhalal, kesesatan. Tiga nilai kaum muslimin ada yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Mereka yang pertama adalah orang yang mendapatkan ilmu hidayatul bayan dan mendapatkan hidayatul taufiq. Mereka-mereka yang mendapatkan siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim. Yang kedua adalah orang-orang yang jahil. Mereka adalah orang-orang yang dhalin, sesat. Sebagaimana Nasara, mereka semangat beribadah namun mereka tidak mau mempelajari ilmunya Nabi Isa. Akhirnya mereka sesat sampai tingkatan ketuhanannya pun rusak. Yang ketiga adalah mereka-mereka maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Itu orang-orang Yahudi contohnya. Orang-orang yang telah sampai padanya ilmu tetapi mereka tidak mau mengimaninya. Ya'rifuna al-haqqa kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengerti tentang kebenaran tetapi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka tetapi mereka tidak mau mengimaninya. Mereka mengatakan sami'na wa 'asaina. Kami mendengar namun kami akan menentang dan akan menyelisihinya. Kami akan bermaksiat, tidak taat. Hadirin sekalian, mari kita introspeksi diri. Muhasabah. Pada bagian manakah kita? Pada bagian manakah kita? Apakah yang pertama? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat mendapatkan dua hidayah. Syukurilah orang tua sangat merasakan itu. Kenapa? Karena kita mengalami dua masa. Masa kejahilan di mana dulu kita belum mengenal dakwah ini. Di mana dulu kita jatuh pada berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran. Di mana dulu kita jatuh pada berbagai macam bid'ah. Bahkan mungkin kita sebagai penggeraknya. Wonten-wonten Pak, teng mriki sing biyen ahli bid'ah, boten usah cerita Pak. Saya begitu, ampun Pak. Ngeton-ngetonna temen harus tutup. Kita hanya mengatakan dalam hati, dulu sebelum mengenal dakwah sunnah ini, kondisiku seperti itu. Dulu sebelum ada dakwah salafi, saya bahkan tidak tahu apa itu akidah. Semua diyakini, apapun yang didengar, animisme, dinamisme. Dulu, tetapi alhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu. Allah berikan kepada kita taufik menyiar pelan-pelan hari demi hari ta'lim, minggu, bulan, tahun. Allah berikan perubahan pada diri kita. Masya Allah. Perubahan dalam kehidupan kita, perubahan dalam akidah dan ibadah kita. Adapun mereka, anak-anak, tidak merasakan ini. Tetapi bersyukurlah kalian, wahai anak-anakku. Karena Allah takdirkan kau lahir di keluarga Ahlu Sunnah. Di keluarga Salafiyin. Di mana orang tuamu mendidikmu dengan dakwah Salafiyah. Dengan akidah yang sahihah. Di mana orang tuamu memasukkan engkau dalam tempat pendidikan Ahlu Sunnah. Bahkan membiayaimu. Dan berupaya menyelamatkanmu, wahai anak-anak, dari penyimpangan dan kesesatan. Dari semenjak engkau lahir. Engkau lahir dalam keadaan Allah berikan nikmat ini. Masya Allah. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Rasakan ini nikmat besar. Sehingga kita akan mengganginya dengan erat. Menjalankannya dalam kehidupan ini dengan baik. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kebanggaan. Kebanggaan. Seorang mendapatkan dakwah Salafiyah. Dan itu diperintahkan bangga dengan ini. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Qul. Fadillahi wa birahmatihi. Fabidhalika falyafrahu. Wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Rasul. Kepada mereka para sahabat. Dan kepada mereka. Siapapun yang mengikuti jejak langkahmu. Bifadillahi wa birahmatihi. Dengan keutamaan dari Allah. Dengan rahmat dari Allah. Diberikan kepada kita al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Diberikan kepada kita hidayatul bayan. Hidayatul taufik. Bersyukurlah. Fabidhalika falyafrahu. Dengan nikmat ini hendaknya kalian berbangga. Bergembira, bersuka cita, bersyukur. Ini nikmat besar. Besar. Gak semua orang mendapatinya. Kita yang di Jawa mendapatkan nikmat itu semata minallahi azza wajal. Banyak orang-orang yang lebih cerdas daripada kita. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan lebih daripada kita. Para insinyur, para dokter andes. Ini zaman dulu, sekarang S1, S2, S3, S4, S5, atau S1 ada. Berapa isinya? Hal makan, mereka tidak mendapatkan hidayah ini. Kita mendapatkannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Rumah saya di pinggir sungai. Tapi tidak pernah mancing loh. Nanti, oh berarti mancing terus ya. Enggak pak. Artinya, siapalah saya? Siapalah kita? Nun jauh dari negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nun jauh. Tapi Allah berikan taufik kepada kita. Syukur ini, syukur ini. Sehingga tidak terbesit di otak kita. Untuk melepaskan nikmat ini. Ketika kita tahu nikmat ini adalah nikmat terbesar. Bapak-bapak dan adik-adik. Saya mau tanya. Contoh nikmat itu apa? Uang. Uang nikmat atau bukan? Antum kalau punya uang senang? Halo? Nggak ada yang jawab? Ini nggak dengar apa suaranya? Hah? Apa enggak ada orang? Orang itu kalau punya uang senang. Karena itu dia simpan baik-baik dan dia cari lagi, cari lagi, cari lagi. Karena dia meyakini itu nikmat. Meyakini itu adalah sebuah kebutuhan. Dia tidak akan pernah dapat uang buang. Dapat uang apa ini? 1 juta buang. Ya, ada orang seperti itu. Kecuali Majnun. Uang gemblung pak singa itu pak. Ya. Artinya ketika kita merasakan hidayah ini nikmat yang agung, maka kita akan berusaha untuk memeganginya rat-rat. Berusaha mengamalkannya baik-baik. Anak-anak yang mengetahuinya dan nikmat besar, maka dia akan berupaya menjadi talibul ilmi karena butuhnya dengan ilmu. Pegangi rat-rat, walaupun mungkin ada yang mencela, walaupun mungkin ada yang mencibir, walaupun musuh banyak, syaitan dari bangsa jin, syaitan dari bangsa manusia, tapi tetap dia pegangi ini. Sebagaimana Nabi mengatakan qalqabid al-jamar, al-mutamassikuna bidinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, sebagaimana orang memegangi bara api, panas memang, tetapi kalau dia lepas dia binasa. Tapi dia harus, karena itu dia harus pegang erat-erat itu agar selamat. Wahagadha kaum muslimin, akan ada keseriusan untuk menjadi seorang salafi ahlu sunnah sungguh-sungguh. Jangan sampai nikmat ini pudar dan hilang. Apakah mungkin wahai kaum muslimin, orang yang mendapatkan hidayah at-taufiq wal bayan bisa berubah, bisa meninggalkannya yang tadinya di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, kemudian dia menyimpang masuk pada siratul jahim, jalan menuju ke neraka jahim? Apa mungkin? Mungkin. Tadinya di atas hidayah, kemudian menjadi dolalah, sesat. Apa mungkin? Mungkin. Apakah mungkin yang tadinya ahlu tauhid menjadi musyrikin? Mungkin. Apakah mungkin orang yang tadinya ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah? Apa mungkin? Mungkin. Berikut ini kaum muslimin kami sampaikan. Para ulama kita banyak menyebutkan tentang hal ini agar menjadi nasihat bagi kita. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an lamatakan fa innal hayya la yu'manu alaihi min al-fitan, orang yang masih hidup tidaklah aman terjadi padanya fitnah. Orang masih hidup masih mungkin adanya taghayyur, berubah-ubah. Ana sifatnya iman yazidu wa yankusu. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Hati-hati, waspadalah, kita ini masih hidup. Masih ada kemungkinan syaitan menggoda kita. Masih ada kemungkinan syaitan la'natullah alaih menyimpangkan kita. Masih mungkin. Berhati-hatilah. Apalagi kita. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, salah satu doa yang beliau ucapkan dalam jumlah yang banyak. Sami Aisyah mengatakan innaka tukthiru bihadad du'a wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, engkau begitu banyak mengucapkan doa ini, padahal engkau adalah seorang yang telah diampuni semua dosanya, yang telah lalu dan akan datang. Apakah doa itu ya kaum muslimin? Dalam dua redaksi riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Qalbun, hati, dikatakan qalbun, qaf lam ba, bahasa Arabnya qalaba. Kenapa? Li'annahu yataqallab. Hati dikatakan qalbun karena memiliki sifat yataqallab. Apa itu yataqallab? Berubah-ubah, berbolak-balik. Pagi dia mukmin, sore dia bisa kafir. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di waktu pagi mukmin, di waktu sore dia kafir. Perubahan. Waspadalah dari sifat taghayyur. Kadidu ayakum muslimin. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan satu doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau sesatkan hati-hati kami. Jangan kau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaytana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Masih ada kemungkinan wahai kaum muslimin, orang yang tadinya mendapatkan hidayah, telah mendapatkan hidayah sebagai ahlu sunnah, masya Allah, tetapi dia berubah menjadi ahlul maksiat. Masih ada ancaman itu wahai kaum muslimin. Dulunya ahlul masjid, lima waktu di masjid, salat berjamaah, berubah dia. Sekarang sudah tidak nampak lagi di masjid. Di sana-sana banyak. Teng berkipir pun bak. Montan sing ngatos niku mboten, yang dulunya masya Allah sekarang sudah tidak lagi ada. Oh, gue mbiyen tukang ngaji. Siki ngapa? Siki tukang dosa, senenge kartuan, Pak. Wal iyadzu billah. Itu dulu dia salafi ahlus sunnah. Sekarang preman, balik maleh ke habitat lamanya. Waspadalah, itu mengancam siapapun di antara kita. Sehingga jangan pernah kita merasa aman dari fitnah-fitnah yang ada. Caranya dengan selalu membekali ilmu ad-din, agar supaya tidak menyimpang, dan memohon kepada Allah petunjuk. Dan inilah rahasia atau hikmah di balik kalimat ihdinas siratal mustaqim pada setiap salat-salat kita, kita tetap memohon walaupun kita sudah muslim, tetap mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami menuju jalan yang lurus walaupun kita sudah mendapatkannya, walaupun kita alhamdulillah di atas tauhid dan mengerti tentang bahaya syirik, tapi tetap hidayah kita butuhkan selama kita hidup. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik, karena amalan itu dilihat dari penutupnya, innamal amalu apa? Bil khawatimi. Sehingga tak lain amalan itu adalah dilihat dari penutupnya. Dan hadis ini sebagai penutup ta'lim kita di pagi ini. Sehingga kita tutup dengan majlis subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.